Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kembali kita kepada pelajaran kita di malam Kamis ini, yang merupakan pembahasan seputar fikih ibadah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan diri-diri kita, memberikan rizki kepada kita, memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita, melainkan di balik itu semua ada satu hikmah yang sangat agung, yakni agar supaya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan mengikuti tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, melainkan agar supaya mereka beribadah. Tidaklah aku menginginkan dari mereka makanan, dan tidak pula menginginkan mereka memberikan rizki kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang maha memberi rizki, lagi maha kuat dan kokoh. Maka ayat ini mengingatkan bahwasannya keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, di mana cakupan ibadah adalah seluruh aspek kehidupan kita. Bukan sekedar sholatnya saja. Bukan sekedar pula barakallahu fikum siam yang kita akan masuk sebentar lagi di bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita dalam bulan Ramadan dalam keadaan beriman, bisa mendapatkan taufik, meraih kemuliaan, mengisi dengan amalan-amalan yang soleh, sehingga nantinya bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah tidaklah khusus sekedar ibadah mahdhah, solat, siam, zakat, ataupun juga haji. Namun selalu kita tanamkan hendaknya seluruh aspek kehidupan kita, mendapatkan nilai dan norma-norma ibadah. Berpakaian bisa menjadi ibadah. Allah Ta'ala berfirman, walibasut taqwa khair, dhalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang baik. Berbicara akan menjadi ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Nah, perbuatan juga demikian. Walaupun sekedar menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang dia itu berbolak-balik masuk ke dalam surga melalui pintu ini dan pintu yang lainnya. Dengan sebab apa? Li syajarin qata'aha kanat tu'dzil mu'minin. Dengan sebab dahulu di dunia dia menebang sebuah pohon yang menghalangi jalannya orang-orang yang beriman. Lihatlah. Jadi nilai ibadah. Dan sebaliknya, dikala ibadah yang besar itu tidaklah dikategorikan atau tidaklah mendapatkan nilai dan kategori ibadah di sisi Allah, artinya tidak dianggap sebagai ibadah yang sah oleh agama ini, maka justru bisa mengakibatkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna awwalu ma yuqda yaumal qiyamati, sesungguhnya diantara yang pertama akan kali dihakimi, ditentukan keputusannya pada hari kiamat, tiga golongan. Orang-orang yang pertama akan ditentukan hukumannya pada hari kiamat, tiga golongan. Siapa mereka? Rajulun ustushhida fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqila lahu ma amilta fiha qala qataltu fika hatta tashhadtu qala kadzabta fa innaka qatalta liqala al-jari faqad qil. Maka didatangkan pertama seorang yang dia itu dieluk-elukan, dipuji-puji, orang yang mati syahid, mati berperang membela agama Islam. Maka Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan dulu dia di dunia. Maka ditanyalah orang tersebut, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan dulu di dunia? Dia menjawab, qataltu fika, aku dulu berperang di jalanmu ya Allah, hatta stashhadtu, sampai aku mati syahid. Maka Allah dialah yang maha mengetahui isi lubuk hati seseorang. Maka lo katakan kazabta, engkau dusta. Hanyalah dahulu engkau berperang supaya dipuji, engkau pemberani. Maka itu sudah dieluk-elukan di lisan manusia di dunia. Maka fasuhiba ala wajhi faulkiya finnar, dibaliklah, diseret melalui wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Golongan kedua, rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqila ma'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an faqala kadzabta faqad qil. Innama ta'allamtal ilma liyuqala 'alim faqad qil wa qara'tal qur'ana liyuqala al-qari faqad qil. Golongan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang dia dahulu di dunia mau belajar ilmu agama, mengaji. dan mau berdakwah serta membaca Al-Quran, maka Allah tampakkan nikmat-nikmatnya. Kemudian dia katakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia pun mengatakan, aku dahulu mau belajar agama ya Allah. Aku mau mendakwahkannya, bahkan aku membaca Al-Quran. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Tidak lain engkau lakukan itu semua. Engkau belajar supaya dipuji sebagai seorang yang alim. Dan itu sudah dipeluk-pelukan oleh manusia di dunia. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari, orang yang ahli membaca. Dan itu pun sudah dieluk-elukan oleh manusia. Demikian pula akhirnya ditelungkupkan dan diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Golongan yang ketiga, rajulun. Yang dia itu menginfakkan hartanya. Maka Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatannya dan ditanya untuk apa gitu, apa yang kau amalkan dengannya? Dia mengatakan, aku menginfakkan hartaku ini di jalan engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala katakan, kadzabta, dusta engkau. Innama anfaqta liyuqala jawad faqad qil. Tidak lain engkau dulu menginfakkan hartamu supaya disebut dermawan. Supaya disebut orang yang dermawan. Faqad qil, telah dipuji-puji dulu di dunia. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan orang-orang yang tidak bersih hatinya di dalam beramal. Maka di sini kita mengingatkan di mana semakin dekatnya kita dengan hari Ramadan, bulan yang suci. Maka dipesankan oleh para ulama, di mana persiapan kita di dalam menyambut bulan Ramadan nantinya adalah dengan memperbanyak taubat ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik. Yang jujur lagi benar-benar bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban, dan kita sekarang berada di malam yang ketujuh kurang lebih. Berarti tinggal ya 3 pekan lebih sedikit akan masuk bulan Ramadan. Wah, parek nggih mpun nggih. Nah, sudah caket, sudah dekat. Lah ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk bulan Sya'ban, maka dikatakan oleh Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, beliau bertanya bahwasanya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan lebih banyak di lain bulan Ramadan sebagaimana beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, maka ditanyalah oleh Usama ibnu Zaid, wahai Rasulullah, lam ara tasumu aksar mimma tasumu fi ghairi. Au kama qal, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat engkau banyak berpuasa dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hikmahnya. Dzaka syahru yaghfulun nasu anhu bainar rajabi wa ramadan turfa'u fihi al-a'mal ila Allah azza wa jall wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban merupakan bulan yang kebanyakan manusia terlalaikan, yaitu terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram yang mulia, Ramadan bulan suci yang mulia. Maka banyak manusia menyangka tidak ada amalan yang mulia di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya di bulan Sya'ban disitulah diangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Catatan amalan kita diangkat kepada Allah. dan aku mencintai untuk diangkat amalanku kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah pernah berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah banyak berpuasa di hari-hari Sya'ban. Berarti dari hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan jiwa dan juga raga jasmaninya dengan banyak berpuasa agar supaya masuk di bulan Ramadan sudah siap fisik dan juga penggalihnya. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah tuntunan yang terlupakan. Banyak manusia, kata Rasulullah, yaghfulun nasu anhu. Banyak manusia terlalaikan dari amalan ini. Maka diterangkan para ulama, di mana aturan di dalam berpuasa di bulan Sya'ban adalah yang pertama, hendaknya orang tersebut berpuasa ikhlas karena Allah. Dan dibolehkan baginya untuk berpuasa di banyak hari dari bulan Sya'ban ini. Sebagai misal dia membiasakan puasa Senin Khamis, maka itu boleh. Ditambah ayyamul bid, maka itu boleh. Kalau menginginkan berpuasa terus menerus di bulan Sya'ban, maka telah datang contoh dari Rasul. Namun kalau seandainya sebagian saja, juga tidak dilarang. Nah, yang diingatkan di sana dua atau tiga perkara. Yang pertama adalah dilarang kita berpuasa mengkhususkan di pertengahan bulan Sya'ban saja. Kalau mengkhususkan di bulan di pertengahan bulan Sya'ban, ini malah tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Datang beberapa hadis dari Nabi yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang banyak, namun seluruhnya ketika dikumpulkan la yakhlu minad dha'fin, tidaklah lepas dari kelemahan hadisnya. Bahkan sebagiannya fihi kadzab, di dalamnya ada rawi pendusta sehingga tidak bisa menguatkan riwayat-riwayat yang ada. Oleh karena itu seyogianya bagi seorang muslim yang ingin berpuasa di bulan Sya'ban, jangan sampai mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban saja. Berpuasalah di bulan Sya'ban, namun tidak mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban. Oh, besok tanggal 15, berarti malam ini saya sahur. Nah, ini namanya mengkhususkan. Nah, atau dia meyakini, tidak mengkhususkan namun meyakini di hari tersebut lebih utama untuk berpuasa. Ini juga tidak. Mengkhususkan dengan perbuatannya atau dengan keyakinannya, maka ini tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu tatkala dia menginginkan siam di bulan Sya'ban secara berurut. Saya mau puasa terus, ya. Atau puasa sering, nah ini. Dia memulainya di pertengahan bulan Sya'ban. Dari pertengahan bulan Sya'ban ke sana. Maka ini tidak boleh, dilarang. Rasulullah SAW menyatakan dengan makna, idzan tasofa syahru Sya'ban fala syiamalah. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa. Maknanya, kata para ulama, yaitu dia mulai setar ingin puasa berurutan, dimulai dari pertengahan Sya'ban. Maka ini jangan dimulai setelah pertengahan. Namun kalau dia, saya ingin puasa banyak, dimulainya dari hari ini. besok nanti sahur, besok puasa. Ini pertengahan belum? Belum. Kok ternyata setelah pertengahan masih mau berpuasa? Itu boleh. Karena tidak memulainya setelah melewati pertengahan. Atau dia saya kepengen Senin Kemis lah. Senin Kemis. Setelah pertengahan masih ada Senin Kemis enggak? Masih ada. Maka ini boleh. Nah, maka ini boleh. Yang dilarang adalah memulai dari nolnya startnya setelah pertengahan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan siam di bulan Sya'ban. Diingatkan oleh para ulama, yakni dilarang untuk kita berpuasa di hari Syak, yakni terakhir akhir daripada bulan Sya'ban. Yang tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Nah, sekarang tanggal 28 malam 29. Kalau begitu aku akan puasa. Sebab jaga-jaga barangkali besok Ramadan jadi saya enggak dihutang. Ya. Ini hari Syak. Hari ke-30 Sya'ban atau tanggal sekarang 29 besok malam 30. Karena memungkinkan Ramadannya besok, memungkinkan lusa. Nah, saya puasa sajalah. Ewon dene koh ngenjang berarti alhamdulillah kula mboten dihutang. Ternyata kalau ternyata lusa, ya saya juga sudah puasa yang penting. Ini yaumus syak. Mengkhususkan di hari ini untuk berpuasa dilarang. Lebih-lebih dengan dorongan gong hati-hati. Maka itu dilarang. Nah, namun seandainya dia memang harinya hari berpuasa. Orang yang tadi ingin puasa banyak di bulan Sya'ban. Nah, atau dia ingin puasa Senin Khamis, besok jatuhnya di Kemis. Pas tanggal 30 Sya'bannya. Maka tidak apa? Apa? Karena bukan yaumus syak bagi dia. Okay. Lah ini bagaimana kita mempelajari cara berpuasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya kenapa berpuasa? Keutamaannya apa? Keutamaannya ada dua. Yang pertama, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ketika diangkat amalannya kepada Allah Rabbul Alamin dalam keadaan kita sedang berpuasa. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, kata Rasul, aku senang tatkala diangkat amalanku kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Yang kedua, hikmahnya diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah adalah puasa Sya'ban ini bagaikan salat rawatib. Ada qabliyah dan ada ba'diyah. Yang mana ini sebagai bentuk istiqdadul jismi, yaitu melatih tamarun dan persiapan jasmani kita, ya. Karena akan menghadapi siam yang terus-menerus. Coba kalau enggak puasa sebelumnya biasanya. Sekarang tanggal 1 Ramadan. Paling berat tanggal pinten puasa? Pertama nggih. Jane jame nggih padha nggih. Mungkin dari jam berapa? 4:30 sampai jam 6 lah taruhlah atau 5:30. Jane ya padha tapi kok bisa ya. Ngene mboten? Nah, sebab tadi belum terbiasa. Namun dengan tadi hikmahnya tadi sudah terbiasa. Sudah terbiasa, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana, para ulama menerangkan tidak ada amalan yang dikhususkan di bulan Sya'ban. Rasul mencontohkan hanya banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Nah, maka di sini itu tadi. Adapun persiapan Ramadan, kita banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai singkat pembahasan tentang bulan Sya'ban. Maka kita kembali kepada pelajaran kita terkait dengan pelajaran toharah. Dan ini merupakan bab akhir daripada kitab toharah. Kita masuk pada bab yang dikhususkan pembahasan untuk kaum wanita. si kaos niki kakung-kakung. Ya, karena nanti ada sangkut pautnya dengan kaum lelaki. Ya. Namun secara lebih kedah wigatos niki tiang kaum putri. Ya. Yaitu apa? Babul haid wan nifas. Bab haid dan nifas. Wong lanang napa wong wadon nggih? Nggih, tiyang bu, putri, nggih. Nanti ada pertanyaan lah niki kula wong lanang ora melu cawe-cawe ora urusan. Ampun kados niku, ya. Sebab yang namanya kaum laki-laki juga harus mempelajari bab ini. Sebab kalau bodoh berbahaya. Dia akan melambar lampu merah, ya. Bisa ditir semprit kalau itu lalu lintas disemprit sama pak polisi, ya. Nah, di sini siapa syariat yang melarang? Nah, karena ada di sana hal-hal yang dilarang. Dan ada hal-hal yang dibolehkan. Nah, maka di sini marilah kita masuk kepada pembahasan haid dan nifas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita belum masuk hadis. Kita harus mengetahui tentang haid itu apa. Nah, yang pertama haid diterangkan para ulama adalah damun tabi'iyatun wajibillah. Yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumatin halata sihhatil mar'ah min ghairi sababi wiladatin. Nah, yang namanya haid adalah damu tabi'atin. Darah yang keluar dari farjil mar'ah, dari farjinya kaum wanita, yang ini merupakan darah yang keluar secara tabiat kebiasaan. Nah, dan memang jibillah pembawaan kaum wanita, sudah jadi kudrotnya kaum wanita. Keluar dari qa'rir rahim, dari rahimnya. Dari rahimnya kaum wanita. Pada waktu-waktu yang diketahui tertentu. Diketahui. Dalam keadaan wanita tersebut sehat. Bukan sakit. Dan tidak ada sebab melahirkan. Tidak ada sebab melahirkan. Darah haid diterangkan para ulama adalah darah yang biasa keluar dari kaum wanita yang keluarnya dari farji merupakan saluran rahim. Nah, dalam keadaan wanita tersebut sehat, tidak sakit. Sakit maksudnya di sini kadang keluar karena sebab operasi, ya, demikian. Ini biasa dan bukan karena sebab melahirkan. Berarti dari sini kita mengetahui darah haid merupakan kudratnya kaum wanita. Adalah Aisyah radhiyallahu anha tatkala mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau haid. Ketika haid dilarang tawaf, mendampingi Nabi mau haji. Ketika umrohnya tiba-tiba haid nangis. Maka Rasulullah menghibur. Zalika kudrat kutibat ala banati Adam. Itu sudah takdir kudratnya kaum wanita yang Allah tentukan pada keturunan wanita Bani Adam. Dihibur. Bukan kecacatan, bukan kekurangan, bukan. Ya. Jadi ini jangan menyangka terus. Kalau ada wanita siap saya mau umroh, saya mau haji ke sana. Tiba-tiba datang tamu bulanan. Waduh berarti saya minus ya. Tidak. Itu takdir yang Allah tentukan bagi dirinya. Barakallahu fikum. Jangan dianggap berarti apa saya enggak ikhlas, apa saya hartanya begini, tidak. Ya. Namun itulah takdir yang Allah tentukan pada Bani Adam, kaum wanita. Barakallahu fikum. Darah haid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk. Darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Ini kita pelan ya. Wanita kadang keluar dari farjinya darah. Di sana dibagi oleh para ulama ada tiga atau empat. Ada tiga atau empat. Yang pertama, damul haid. Darah haid. Yaitu yang keluarnya tadi dengan sebab wanita tersebut sehat. Keluar secara biasa waktunya diketahui. Bukan karena melahirkan. Bukan karena penyakit. Nah, lah ini darah haid. Yang kedua disebut darah nifas. Darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar dari kaum wanita setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Walaupun bentuknya keguguran. Kadang keluar sedikit, maka itu nifas juga. Nah, ini barakallahu fikum. Yang ketiga, yang keluar dari kaum wanita disebut darah istihadhah. Darah istihadhah. Nah, darah istihadhah ini darah yang keluar dari kaum wanita namun bukan haid dan bukan nifas. Yang keluarnya terus-menerus. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang istihadhah. Nah, terus-menerus itu bukan haid, bukan nifas. Darah istihadhah mewajibkan wanita tersebut sholat, puasa. Nah, kalau darah haid dan nifas diharamkan sholat dan puasa. Nah, beda. Jadi jangan disangka keluar terus. Ini bagaimana? Ada biasanya kasus demikian. Obatnya biasanya pakai suruh kayak orang mimisan istilahnya gitu ya. Biasanya pakai suruh nggih bahasane nggih. Suruh daun suruh itu digodok, diminum biasanya demikian. Atau diselipkan jadikan pembalut. Nah, itu biasanya untuk menyembuhkan istihadhah. Nah, yang keempat disebut damul fasad. Darah fasad. Nah, darah fasad ini kaitannya dengan wanita yang kadang keluar dari wanita dalam keadaan dia hamil. Dia hamil keluar darahnya. Yang tidak membawa sifat darah haid. Atau yang kedua, darah fasad, darah orang yang dia itu keguguran di bawah 4 bulan. Keguguran di bawah 4 bulan. Ngandut baru 3 bulan keguguran. Lah ini namanya damul fasad, bukan nifas. Darah fasad orangnya masih terkena hukum salat. Nah, ini tadi. Karena dia itu fasad, darah kotor istilahnya demikian. Darah kotor. Semuanya darah ya kotor ya, enggak ada yang bersih. Nah, maksudnya istilah damul fasad. Lah itulah darah-darah yang keluar dari kaum wanita. Berarti seniki bapak memang penting tahu apa tidak? Penting ya. Karena kenapa? Kalau dia membiarkan keluarganya tidak sholat, dosa. Dayus ya. Di sini menjadi dayus orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Hukumnya dosa. Oke. Nah ini makanya tadi, walaupun ini khusus pembahasan kaum wanita, namun ada kaitan kuat dengan kaum laki-laki. Oke. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, sepindah malih. Darah yang keluar dari kaum wanita ada empat macam. Darah haid, maklum. Oke. Yang kedua, darah nifas, genah. Oke. Yang ketiga, darah istihadhah. Ini pembahasannya khusus nanti karena ada perincian ya. Gambarannya dari istihadhah wonten tiang haid biasanya seminggu. Ini kok terus-terusan ya sampai 15 hari. Ya. 10 hari kok terus masih terus, bagaimana memungkinkan ini istihadhah? Bagaimana kita menghukuminya nanti dalam babnya karena ada perincian. Ada perincian. Oh, ini istihadhah. berarti wajib sholat, wajib puasa kalau bulan Ramadan. Nah, demikian ya. Jadi tadi, loh, tapi keluar darahnya, ya dicuci. Kalau mau sholat, dicuci, wudu, kemudian sholat. Ini demikian ya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan istihadah. Yang keempat, damul fasad, darah yang rusak. Darah yang keluar dari orang yang hamil, wanita yang hamil atau wanita yang dia itu mengalami keguguran di bawah 4 bulan. Ya. Paham ini? Nah, di bawah 4 bulan. Loh, kaitannya apa? Ya, nanti akan ada kaitannya hukum-hukum syariat. Nah, difahami ini, Kimbun? Ada ganjalan? Paham, gak? Paham. Nah, ini. Itu darah yang keluar dari kaum wanita. Nah, sekarang kita pembahasannya tentang darah haid. Maka di dalam darah haid ini ada beberapa pembahasan yang harus kita ketahui. Kita akan masuk kepada hadisnya dulu. Hadis nomor 29 atau 39. Hadis nomor 39. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sya'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sahabiyah bernama Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi, "Inni ustuhadu fala athhur, ya Rasulullah, aku keluar darah terus tidak pernah suci." Ya. Keluar darah terus tidak pernah suci. Di sana ada sahabiah lainnya Ummu Habibah 7 tahun terus keluar darah. Haid terus, bukan haid ya. Nanti haid ada batasannya ya. Lah ini keluar darah terus tidak pernah suci. Afa ada ushola, apakah aku harus meninggalkan salat terus-menerus 7 tahun? Maka Rasulullah menjawab, "La, jangan. Inna dzalika irkun, itu adalah adanya luka di bagian rahim atau saluran darah tadi. Walakin da'i sholata qadral ayyam allati kunti tahyidin. Akan tetapi wajibnya bagi engkau meninggalkan sholat dengan ukuran kadar waktu engkau mengalami haid. Biasanya berapa? Biasanya 5 hari. Ya sudah 5 hari. Tanggalnya biasanya nom apa tua? Oh, biasanya tua. Hitungan bulan Hijriyah. Nam. Oh, biasanya tanggal Selawe sampai dengan 30. Atau tanggal 24 sampai dengan 29. Nah, ini kau berarti setiap tanggal itu tinggalkan sholat. 7 tahun bayangkan. 7 tahun istihadah. Nah, ini. Tinggalkan sholat kadar ukuran engkau haid. Summa tasili wa sholli, kemudian mandi dan sholatlah. Ini namanya istihadah. Nam. Maka dalam riwayat lainnya Rasulullah menjawab, laisa bil haidah, itu bukan haid namanya. Haid itu tertentu waktunya, ya. Bukan terus-menerus selama 7 tahun, 3 bulan atau seterusnya, nggih. Lah ini namanya istihadah. Faidah akbalatil haidotu, kalau datang hari-hari haid, kan sudah apal ya kalau dia itu mengetahui. Fatrukis sholat, tinggalkan sholat. Haram hukumnya ketika haid sholat. Faidah zahaba qadruha, kalau sudah selesai kadar waktu haidnya. Faksili angkidamma, cuci darah yang keluar tadi. Kemudian wasolli, dan sholatlah. Dan sholatlah. Maka di sini telah kita ketahui tadi macam-macam darah yang keluar dari kaum wanita. Maka pembahasan pertama, darah haid ini kata Rasulullah kalau datang kadar waktunya, ya. Berapa kadar waktu wanita itu haid, ya? Wanita haid itu sih kadar waktunya berapa? Maka di sini bidayatu waqtul haid wa nihayatuhu wa aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Maka pembahasan usia berapakah orang akan dianggap yang keluar adalah haid? dan maksimal umur berapakah orang tersebut dinyatakan sudah tidak haid. Ya. Serta berapa kadar waktu hari dia keluar. Dipahami ini nggih, gambaran nggih. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang kuat pendapatnya la haidu qabla tamami tis'i sinin, tidak ada haid sebelum 9 tahun. Perempuan kalau belum 9 tahun ini menurut mazhab Hanabilah maka tidak dianggap haid. Di sana yang lainnya berpendapat pokoknya kalau keluar dari wanita tadi walaupun masih 7 tahun sekalipun keluar darah haid, sifat darah haid, maka dia dinyatakan haid karena patokannya adalah keluar darah ataupun tidak. Walam yasbut fil wujudi limra'ati haidin qabla dzalika. Tidak tetap adanya dalil yang menerangkan wanita dinyatakan haid sebelum 9 tahun. Ini menurut satu pendapat yang kuat. Nah, maka ini yang menyatakan bahwasanya minimalnya umur 9 tahun. Adapun maksimalnya, sesungguhnya di sana adalah tidak ada batasan umur. Jadi ngatos-atos nih. Saya kan sudah 50 tahun. Jadi saya sudah tidak dinyatakan tidak haid lagi. Lah terus yang keluar itu apa? Masih mensifatkan darah haid? Iya, berarti ya haid. Berarti haid. Ada perempuan yang subur. Yang bagus rahimnya. Kadangkala masih sudah sepuh pun masih keluar darah haid. Nah ini hikmah yang Allah kehendaki. Namun ada yang baru 40 sekian sudah tidak keluar darah haid lagi. Berarti sudah tidak haid. Ya. Ada yang seterusnya. Nah ini barakallahu fikum. Maka di sini tidak ada batasan waktu. Dan demikian pula la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi, tidak ada batasan jumlah minimal dan banyaknya. Innama yurja'u fihi ilal adati wal 'urf. Hanyalah kembalinya kepada masing-masing orang, kebiasaan dia dan adatnya berapa. Nah, jadi kadangkala satu rumah pun berbeda-beda. Ibunya haidnya 7 hari. Anak pertama enggak lancar. Kadang 5 hari, kadang 7 hari, kadang 3 hari. Ya. Yang kedua lancar kayak ibunya 7 hari. Yang ketiga anak perempuannya, oh ternyata dia cuma 5 hari. Sudah enggak keluar darah, maka sudah suci. Artinya kembalinya kepada masing-masing wanita. Hanya saja mayoritasnya secara keumuman adalah aghlabuha sab'ata ayyam, yaitu 7 hari 7 malam. Ini rata-rata keumuman satu pekan, satu minggu. Nggih. Dipahami niki nggih? Patokannya apa? Patokannya keluar darah atau sudah tidak keluar darah. Lah niku pembahasan pertama mengenai permasalahan haid. Ya, permasalahan haid adalah batasan minimal berapa? 9 tahun. Lah makanya sing hati-hati, nggih. Jangan menyepelekan lah wong tesi cilik iki. Haid ini menandakan dia sudah bisa mengandung. Nah, jadi jangan berpikir lah wong tesi cilik iki. Betapa kejadian banyak karena keteledoran orang tua dan penanggung jawab dari wali-walinya. Akhirnya dengar berita di surat kabar. Dengan berita di ini. Ternyata terjadi abortus. Menggugurkan kandungan anak usia SD. Na'udzubillah. Ya. Midangat boten. Ya, seperti loh ini kenapa? Keteledoran para orang tua. Jadi kita jangan menyepelekan lawong tesi cilikikih. Tidak. Karena dosa besar yang seperti ini. Nah, sehingga para kalum kita jaga anak-anak kita. Kita jaga mauliah kita. Jangan sampai terjatuh kepada dosa-dosa besar. Nah, ini demikian yang bisa kita ambil di sore hari ini. Baru mengenai kadar waktu. waktu dianggap haid, ya batasannya. Adapun aturan hal-hal yang wajib diharamkan atas orang yang sedang haid atau nifas, hal-hal yang dibolehkan terhadap wanita haid dan nifas, dan juga barakallahu fikum apa yang menjadi kewajiban orang yang haid dan nifas ketika sudah suci dan seterusnya, ini dalam pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kepada kita akan urusan agamanya dan memberikan taufik kepada kita untuk mudah dan ringan mengamalkannya serta istiqomah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai dengan hari kita dipanggil oleh Allah untuk datang kepada kita kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.